Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwati wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang keempat. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan kita telah membahas dua kaidah. Kaidah yang pertama, apa isinya, Pak Gun? Baik. Yang pertama bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi Rasul, orang-orang jahiliyah, mereka meyakini tauhid rububiyah. Kaidah yang kedua, apa isinya, Pak Riano? Mereka itu tidak menjadikan satu dalam mana itu, tapi dia hanya sebagai apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengatakan itu untuk mereka. Padahal seperti ini. Baik. Yang kedua yaitu anggapan orang-orang musyrikin di zaman Rasul, iya, bahwasanya mereka itu sebenarnya tidak menyembah Latta, Uzza dan Manat. Mereka itu tidak ibadah kepada Latta, Uzza dan Manat menurut pikiran mereka. Iya. Mereka hanya menjadikan Latta, Uzza dan Manat sebagai perantara atau pemberi syafaat. Barakallahu fikum. Baik. Menurut mereka, padahal tindakan mereka seperti itu sudah menunjukkan mereka beribadah kepada Latta, Uzza dan Manat, yaitu dengan bentuk apa? Barakallahu fikum, meminta syafaat dan taqarrub tadi yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Nah, ini pertanyaan yang dapat hadiah. Prosedur yang benar itu seperti apa? Naam. Prosedur yang benar itu seperti apa untuk bisa dapat syafaat? Itu bapak yang baju merah di belakang itu. Pak, siapa namanya, Pak? Nah, sampean yang dekat pintu. Sampean. Pak, siapa? Pak Dedi. Ya, Pak Dedi bisa jawab. Pak Dedi dapat ini majalah ini kalau bisa jawab nih. Apa, Pak? Gimana sih prosedur minta syafaat yang benar itu? Kemarin ikut, Pak? Oh, enggak ikut. Ya sudah, pantas kalau gitu. Ah, itu. Di belakangnya siapa itu? Dekatnya Bu Alifah, Pak siapa? Nah, sampean? Enggak ikut kemarin. Oh, enggak ikut. Ini Pak Siswo, ya. Benar ya? Ya. Apa, Pak? Enggak ikut. Loh, enggak ikut, enggak ikut. Ini yang di belakangnya cap ini, Pak Sidam. Mas siapa namanya? Mas? Markin. Malikin. Iya. Mas Malikin enggak ikut juga. Pembannya enggak ikut ya. Ini yang di samping Pak Safari nih. Mas siapa ini? Sampean. Enggak ikut juga. Waduh, kok jawabannya pada enggak ikut semua ini. Hah? Itu, Mas Huda. Apa prosedurnya? Hah? Masa harus Pak Agun yang jawab? Kan nanti kelihatan beliau paling pintar sendiri nanti. Ini di belakangnya Pak Gun. Siapa itu? Mas siapa itu namanya itu? Siapa namanya? Namanya siapa dulu? Yuda. Yuda, ya. Aduh, gak bisa diulang. Fatal kalau gitu. Ini di belakangnya Mas Yuda. Siapa namanya? Abu Haidar. Abu Haidar. Gimana? Terus? Tanpa melalui perantara, ataupun melalui perantara, melalui orang-orang yang dianggap boleh, menurut pendapatnya, nah ini, itu kita boleh, boleh, tapi terus? Syarat yang lain yang penting sekali, kriteria orang yang memberi syafaat dan mendapat syafaat, apa itu? Harus mendapat izin dari Allah dan ridha dari Allah. Dalilnya, kalau bisa menjawab, dapat ini majalah. Dibaca enggak apa-apa catatannya? Dalilnya ya. Buka Al-Quran juga enggak apa-apa. Yang penting benar. Dalilnya mana? Orang yang memberi syafaat dan diberi syafaat itu harus dapat izin dan ridha dari Allah. Ya Aba Haidar. Apa dalilnya? Yang Lah itu dia kelewatan. Itu Mas siapa namanya? Mas Febri. Nah. Baik, itu untuk menunjukkan dapat izin. Yang dapat ridha mana dalilnya? Man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah melainkan orang-orang yang Allah izinkan. Itu dalil untuk dapat izin. Kalau dalil yang dapat ridha, apa bunyinya? Kemarin kita sebutkan satu ayat, satu paket itu sudah terkumpul. Hanya dengan membacakan satu ayat saja. Abu Faruk, apa itu bunyinya? No, yang penting itu bunyinya itu. Enggak hafal. Mas Arif. Hah? Wala yashfa'una illa limanirtada. Tayyib. Itu untuk dalil ridha. Yang saya inginkan satu ayat mencakup di situ ada dalil izin dan ridha. Kalau bisa nanti tak kasih ini majalah. Kalau enggak ada yang bisa berarti balik ke bandar ini. Abu Soleh. Boleh, enggak apa-apa. Naam. Min malakin. Taib, ahsanta. Surat An-Najm ayat dicatat. Ayat 26. Iya, surat An-Najm ayat 26. Iya. Itu satu ayat, satu paket, ya, dalil menunjukkan bahwasanya syafaat itu harus mendapat izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit tidak berguna syafaat mereka melainkan barakallahu fikum setelah mendapatkan izin dari Allah dan ridha dari Allah. Dicatat ya, surat An-Najm ayat ke-26. Barakallahu fikum. Ahsan dah. Alayhi barifi. Dapat rezeki. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Yang satu ini nanti pertanyaannya tiba-tiba. Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatus salisah. Kaidah yang ketiga. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muncul barakallahu fikum kepada manusia-manusia yang beragam dalam peribadahannya. Artinya barakallahu fikum di zaman Rasul itu diutus manusia itu banyak tuhannya. Iya. Manusia itu bukan hanya menyembah Lata, Uzza dan Manat. Barakallahu fikum ya. Tetapi banyak agama saat itu sudah banyak agama. Cuman dengan konsep apa? Hah? Bukan monoteis. Gitu ya. tapi poli. Konsep ketuhanannya itu rata-rata mayoritas di kalangan mereka adalah yang meyakini dengan adanya banyak Tuhan. Barakallahu fikum ya. Baik. Yang meyakini barakallahu fikum Tuhan itu hanya satu, minoritas. Itu yang masih memegang ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Dan itu sangat-sangat barakallahu fikum sedikit. Baik, barakallahu fikum. Baik. Disebutkan oleh beliau, minhum man ya'budul malaikah. Di zaman beliau itu ada yang nyembah malaikat. Ada yang nyembah malaikat. Barakallahu fikum. Wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin. Di kalangan mereka ada juga yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Iya, nyembah nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal asjar. Sebagian mereka ada yang menyembah batu-batuan dan pohon-pohonan. Ya. Nyembah batu-batu keramat dan pohon-pohon keramat ada juga. Barakallahu fikum. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara. Sebagian mereka ada juga yang menyembah kepada matahari dan bulan. Barakallahu fikum. Sehingga komplit. Iya. Agama yang ada saat itu barakallahu fikum, ya bisa dikatakan heterogen, banyak jenisnya, banyak tuhannya. Barakallahu fikum. Baik. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan Rasul tidak membeda-bedakan antara yang nyembah malaikat, nyembah orang soleh, tidak dibedakan oleh beliau dengan yang ngalap barakah dari pohon keramat dan batu keramat, sama saja. Ya, semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari sini barakallahu fikum iya, kita bisa mengambil faedah bahwasanya anna min qubhi syirki, dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, wa hadza min qubhi asyirki anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin. Itulah jeleknya kesyirikan. Kalau orang itu nyembahnya, bersandarnya, yakinnya kepada banyak pihak. Barakallahu fikum. Ya. Apa itu? La yajtami'una ala syai'in wahid. Mereka tidak bisa berkumpul di atas sesuatu yang satu. Barakallahu fikum. Bi khilafil muwahhidina fa inna ma'budahum wahidun. Berbeda halnya dengan ahli tauhid, karena yang mereka sembah itu cuma satu. Barakallahu fikum. Sayyid. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah rob-rob yang banyak itu jauh lebih baik, atau Allah yang hanya satu dan lagi maha berkuasa? Mana yang lebih baik? Tuhan yang satu atau Tuhan yang banyak? Jawabannya Tuhan yang satu lebih baik. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam ayat yang lain barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Perbedaan antara orang yang menyembahnya kepada banyak pihak dan menyembahnya hanya kepada Allah. Perbedaan antara orang yang itu, yang dia bersandar, yang keyakinannya bukan hanya kepada Allah, tapi juga pada yang lain, dengan orang yang keyakinannya, sandarannya hanya kepada Allah. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-29. Barakallahikum. Allah mengatakan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Allah mengatakan, dan Allah telah membuat sebuah permisalan, yaitu seorang budak yang dimiliki oleh serikat. Artinya apa? Budak ini milik banyak orang. Ya. Kalau dalam istilah barakallahu fikum ilmu fikih namanya muba'ab. Budak itu sebagian. Sebagiannya milik fulan, sebagiannya milik Allah, sebagian lagi milik fulana. Gitu ya. Jadi dia itu bukan milik satu orang, tapi banyak orang. Mutasyakisuna, yang masing-masing tuannya tadi apa? Punya keinginan, selera masing-masing. Barakallahu fikum. Dan seseorang yang hanya dimiliki oleh seorang tuan, apakah sama antara keduanya? Jelas tidak sama. Kenapa? Budak yang pertama dia akan pusing, bingung, tujuh keliling. Untuk apa? Menyesuaikan diri dengan selera tuannya. Tuan yang pertama sukanya minum air anget, yang kedua harus air dingin, yang ketiga harus apa Iwan? Panas mendidih. Gitu ya. Barakallahu. Hingga dia harus menyesuaikan diri. Barakallahu fikum. Begitu juga orang yang punya banyak tuhan. Barakallahu fikum. Ya. Tuhan yang satu harus persembahannya pakai khamar. Yang lain haram pakai khamar. Barakallahu fikum. Yang ini boleh menyembah sapi. Yang satu enggak boleh. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ketika orang yang menyembah banyak tuhan, dia akan dibuat pusing dengan masing-masing tuhan itu punya aturan dan punya selera. Barakallahu fikum. Diibaratkan seperti apa? Seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuhan. Barakallahu fikum. Ya, itu kan gambarannya. Sehingga kalau seorang itu hanya menyembah kepada Allah saja, hanya yakinnya kepada Allah semata, hanya bersandar kepada Allah semata, dia tidak akan dibuat bingung dengan aturan-aturan. Ya, barakallahu fikum, apa yang dia jadikan sandaran. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu kata beliau. Ya. Sehingga kata beliau, fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim. Dan orang-orang musyrikin, barakallahu fikum, mereka itu ya berpecah-pecah dalam peribadahannya. Enggak satu kata dan tidak sepakat. Barakallahu fikum. Tidak jarang di kalangan mereka saling menghina dan saling melecehkan. Barakallahu fikum. Ayyib. Barakallahu fikum. Iya. Dan apa yang beliau sebutkan di sini barakallahu fikum itu sebagai bantahan untuk beberapa pihak. Iya. Yang barakallahu fikum mereka membedakan antara apa yang terjadi pada sebagian manusia di zaman ini yang mereka sebenarnya jatuh dalam kesyirikan tapi mereka ngotot menolak bukan syirik. Barakallahu fikum. Dengan alasan iya beda antara orang yang ada saat ini dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ada di zaman Rasul mereka itu memang menyembah berhala, menyembah benda mati, menyembah pohon keramat, menyembah batu keramat. Kalau sekarang kan kepada orang soleh. Iya. Kepada orang-orang yang baik agamanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Menyampaikan hajat, kebutuhan, barakallahu fikum, bersandar kepada mereka. Iya, bermunajat kepada mereka. Beda. Barakallahu fikum. Maka terjawab oleh apa yang beliau sampaikan, ternyata apa? Yang di zaman Rasul bukan hanya menyembah batu keramat atau pohon keramat saja. Bahkan ada juga yang menyembah orang saleh. Iya. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah malaikat. Menyembahnya itu bukan dalam bentuk sujud, tapi apa ya, Wan? Menjadikan mereka sebagai syafaat. Menjadi mereka sebagai perantara sebagaimana yang telah kita bahas pada bab kedua. Barakallahu fikum. Baik. Setelah itu beliau akan menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan apa yang beliau nyatakan. Wad dalil, kata beliau. Dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam surat Al-Baqarah 193. Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Barakallahu fikum. Tayyib. Allah mengatakan waqatiluhum, dan perangilah mereka wahai nabiku. Maksudnya orang-orang musyrikin di zaman Rasul. Iya, barakallahu fikum. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Fitnah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah asyirk. Ya, fitnah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah syirikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Kata beliau, wal fitnah asyirku. Yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini adalah syirik. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga jangan disalahpahami dalam mengartikan ayat Al-Quran. Iya. Wal fitnah asyaddu minal qatli. Jangan dianggap fitnah itu menuduh orang tanpa bukti. Iya. Tapi kita banyak menemukan di dalam ayat Al-Quran, fitnah yang dimaksudkan adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Seperti pada ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Sehingga kata Allah, perangilah mereka kaum musyrikin, ya, sampai tidak ada lagi kesyirikan terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga agama ini semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah. Barakallahu. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Sehingga tidak ada pilih kasih di situ. Tidak ada pilah-pilah. Allah mengatakan semua yang berbau kesyirikan diperangi. Barakallahu. Iya, sehingga manusia diharapkan hanya menyembah kepada Allah semata. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan antara yang menyembah kepada pohon keramat, batu keramat dengan yang bersandaran kepada orang saleh atau para nabi ataupun para malaikat. Sama semuanya. Adapun dalil yang menunjukkan mereka menyembah perkara-perkara tadi. Wadalilu syamsi wal qamar, dan dalil yang menunjukkan kalau mereka ada yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Qauluhu ta'ala adalah ucapan Allah ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-37. Allah mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Allah mengatakan di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. itu merupakan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kehebatan zat yang mengatur alam semesta ini. Dengan adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Namun Allah mengingatkan, iya, matahari dan bulan memang mengagumkan, sangat luar biasa. Setelahnya Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Tapi ingat, jangan sujudnya itu kepada matahari, jangan juga kepada bulan. Itu namanya apa? Salah kaprah. Iya. Harusnya apa? Sujud kepada zat yang mengatur keduanya. Gitu ya. Karena bagi orang yang cerdas, dia akan melihat matahari dan bulan ini ada yang ngatur. Karena apa? Mesti waktu terbit dan terbenamnya sama dan bisa diperhitungkan. Gitu ya. Berarti ada yang sudah menyetingnya. Sehingga salah kaprah kalau nyembahnya kepada matahari dan bulan. Barakallahu fiik. Yang menjadi syahid larangan Allah di sini. Karena di sana ada kaidah barakallahu fiikum annahyu an syai' dalilun ala wujudu zalika syai'. Larangan terhadap sesuatu menunjukkan hal itu sudah terjadi. Ketika Allah melarang jangan sujud kepada matahari dan bulan, menunjukkan ya peribadahan kepada matahari dan bulan saat itu juga sudah ada atau juga terjadi. Barakallahu fiikum. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Ibrahim, ya, kaumnya itu sudah menyembah benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Mereka menganggap barakallahu fikum itu adalah dewa-dewa mereka. Baik, apalagi orang Yunani. Iya, mereka menyembah bintang-bintang yang ada. Menunjukkan ada di kalangan umat manusia saat itu yang menyembah matahari dan bulan. Untuk sampai saat ini masih ada. Iya, yang menyembah matahari. Siapa? Orang mana itu? Pak Sabari, yang menyembah matahari? Hah? Orang Jepang. Iya. Apa nama agamanya? Shinto. Barakallahu fikum. Iya. Itu agama kuno mereka. Barakallahu fikum. Wadalilul malaikah. Dalil yang menunjukkan di kalangan mereka ada juga yang menyembah kepada malaikat. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Allah mengatakan wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Iya. Allah mengatakan wala ya'murakum, dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu juga dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya ada di kalangan kaum musyrikin yang nyembahnya kepada malaikat. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa dalilul anbiya. Adapun dalil yang menunjukkan kalau mereka juga menyembah para nabi, disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Allah mengatakan wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa putranya Maryam. Iya. Wahai Isa, apa kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Allah bertanya kepada Nabi Isa, benar enggak itu? Kalau sampean yang memerintahkan manusia untuk menyembah kamu dan ibumu. Maka Nabi Musa, Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Nabi Isa hanya bisa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Ya, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sebuah ucapan yang aku tidak memiliki hak padanya. Artinya apa? Nabi Isa berlepas di diri. Enggak benar itu. Barakallahu fikum. Ya, enggak pantas saya mengucapkan ucapan tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang saya mengatakannya, tentunya Allah lebih tahu. Tentunya engkau lebih tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau maha tahu apa yang ada di dalam jiwaku dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwamu. Innaka anta'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Intinya barakallahu fikum. Di kalangan mereka sudah ada yang menyembah para nabi. Seperti Nabi Isa. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari kalangan orang-orang Nasrani. Selanjutnya, wadalilu salihi. Dalil yang menunjukkan kalau di kalangan kaum musyrikin ada juga yang menyembah orang saleh. Qauluhu ta'ala adalah ucapan Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Surat Al-Isra ayat ke-57. Allah mengatakan, dan mereka-mereka, ya, barakallahu fikum, yang berdoa dan berharap kepada Rabbnya untuk mendapatkan wasilah, barakallahu fikum, tayyib, siapa di kalangan mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini barakallahu fikum berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan tentang keberadaan orang-orang saleh yang mereka itu disembah dan diibadahi. Ayat ini memiliki asbabun nuzul. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, seingat saya. Jadi ayat ini ada ceritanya. Jadi di zaman jahiliyah itu ada beberapa suku, kabilah yang mereka itu menyembah bangsa jin. Gitu ya. Percaya dengan arwah-arwah atau roh-roh halus yang pada hakikatnya mereka itu adalah bangsa jin. Barakallahu fikum. Kemudian ternyata setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa jin yang mereka sembah tadi semuanya masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum, ya, menyatakan keislamannya dan barakallahu fikum mereka bagus keislamannya. Maka Allah turunkan ayat ini, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu loh yang kalian sembah, yang kalian ibadahi. Ya. Harapannya kepada Allah. Mereka semua pengen menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah, takut dari azab Allah. Loh kok kalian kok malah nyembahnya kepada mereka? Yang kalian sembah saja mengharapnya kepada Allah, tapi kok kalian mengharapnya kepada mereka? Itu menunjukkan sindiran Allah Subhanahu wa taala. bagi pihak-pihak yang masih bersandar kepada makhluk, bagi pihak-pihak yang masih yakin lebih percaya kepada makhluk, kepada orang soleh daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Itu apa? Kena dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang sering saya gambarkan, barakallahu fikum. Iya. Orang-orang yang kalau sudah mereka itu kecanduan ta'zim kepada orang-orang soleh itu sudah iya, mendominasi pada hati mereka, maka apa? Allah itu tidak akan mendapatkan jatah dan ruang di dalam hati. Iya, mereka lebih yakin, lebih percaya kepada orang soleh daripada kepada Allah. Itu tidak terasa. Iya. Dibuat apa? Tidak terasa oleh yang namanya syaitan. Barakallahu fikum. Dan itu terbukti apa, ikhwan? Bagaimana sikap mereka ketika berada di kuburan orang soleh dan ketika berada di dalam masjid? Lebih khusyuk mana kira-kira? Di kuburan. Ya dah? Mereka bisa menangis, mereka bisa curhat, meluapkan semua apa yang ada di dalam hati. Seolah yang di dalam kubur itu benar-benar dengar curhatan mereka. Seolah yang di dalam kubur itu bisa memberikan solusi dari masalah mereka. Khusyuknya luar biasa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ngomong macam-macam langsung ditegur. Diam, kualat nanti. Barakallahu fikum. Gak berani macam-macam. Iya, ini area keramat ini. Kalau macam-macam bisa apa? Kualat nanti. Barakallahu. Tapi lihat kalau di masjid, ya kuyonnya, barakallahu fikum, yang ngomongnya, yang misu-misunya, barakallahu fikum, enggak takut. Kualatnya di situ enggak takut. Ya dah? Itu menunjukkan bahaya, barakallahu fikum, ketika seseorang itu ta'zim, pengagungan kepada orang soleh itu apa? Sudah tidak dikontrol. Gitu ya. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Selanjutnya, wadalilul ahjar wal asjar. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin di zaman Rasul ada juga yang menyembah batu-batuan dan pohon-pohonan adalah qauluhu ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Tapi tidakkah kalian melihat Latta, Uzza dan Manat? Maksudnya barakallahu fikum, tidakkah kalian iya mau mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Latta, Uzza dan Manat? Apakah mereka itu mampu memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu tidak. Syahidnya dari mana barakallahu fikum? Syahidnya iya, kita harus mengerti sejarah. Siapakah Latta, siapakah Uzza dan siapakah Manat? Tapi terkait dengan Latta barakallahu fikum, ada dua qiraah di dalam Al-Qur'an, ya. Ada dua riwayat qiraah. Yang pertama, Latta dibaca dengan takhfif. Artinya tidak diberikan tasydid pada lafadznya, sehingga bacanya Latta, enggak Latta, tapi apa? Latta, tanpa tasydid, ya Latta. Barakallahu fikum. Ada yang membaca dengan qiraah seperti ini, sebagian barakallahu fikum ahli qiraah. Barakallahu fikum. Maka maknanya, ya Latta, kalau tanpa tasydid, maknanya adalah sahratun mankusyatun. Ini dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, sahratun mankusyatun alaiha baitun mabniyun wa alaihi satair. Barakallahu fikum. Yudahil ka'bata wa haulahu sahatun wa indahu sadanatun. Kata Syekh Al-Fauzan, Lata tanpa tasdid, dia adalah batu yang berukir. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Seperti prasasti. Iya, jadi batunya itu ada ukiran. Baik. Alaiha baitun mabniyun. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sampai saat ini sebagian orang menganggap batu atau prasasti itu sebagai benda apa? Keramat. Gitu ya. Begitu juga di sana. Barakallahu. Jadi batu itu selain berukir, kemudian di atasnya dibangun seperti apa? Rumah. Baik. Wa alaisa ta'ir, kemudian ditambah lagi dengan apa? Tirai-tirai. Itu semakin mengentalkan apa? Suasana mistik padanya. Gitu ya. Sudah batunya itu prasasti, berukir, itu sudah mengandung nilai apa? Mistik. Ditambah lagi bangunan, ditambah lagi dengan tirai, itu semakin apa? Kelihatan keramat. Asli keramat. Gitu ya. Memang dikondisikan seperti itu. Barakallahu fikum. Yubahil Ka'bah, dan memang bentuknya mirip seperti Ka'bah. Petak. Barakallahu fikum. Baik. Haulahu sahah. Kemudian di sekitarnya itu apa? Ada halaman sehingga luas. Ya, memang sudah disetting sama orang-orang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, sehingga orang bisa dengan leluasa mendatanginya. Wa indahu sadanah, dan jangan lupa untuk semakin meyakinkan suasana keramat harus ada yang namanya apa? Juru kunci. Namanya apa? Kuncen. Kau paham, Pak? Kau tahu, Pak? Mantan. Berarti sekarang udah pisah ya. Itu mantan dulu ya. Itu semakin apa? Semakin membuat perfect suasana keramatnya. Gitu ya. Sebuah tempat keramat kalau enggak ada kuncennya kurang rame. Kuncen itulah yang promosi, yang bikin dia semakin keramat dan semakin apa? Menarik. Dia akan jadi tambahnya banyak. Wah, ini Pak, sejarahnya ini dulu adalah ya miliknya wali fulan ya, atau Syekh Alan ya, yang dulu ceritanya demikian-demikian. Wah, dia akan mengarang cerita-cerita yang mengagumkan dan menakjubkan. Gitu ya. Kemudian dia akan bercerita tentang kisah para penziarah ke sana. Ya, bagaimana munajat hajat mereka terkabul semuanya. Kan namanya orang ngomong enak aja ya, tinggal karang-karang aja cerita-cerita itu. Barakallahu fikum. Baik, sebenarnya kalau mau ditelusuri, dibuktikan, barakallahu fikum, kalian akan mendapati banyak bohongnya itu, si kuncen-kuncen itu. Iya. Kalau mau diteliti secara ilmiah, akan ketahuan bohongnya, barakallahu fikum, kalau mau dikejar. Tapi orang ya yang namanya sudah kayak gitu ya, sudah turun-temurun yang geng-geng mawon, percaya aja, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Itu namanya lat. Kalau tanpa tasdid, yaitu batu prasasti yang dibangun di atasnya bangunan kota, kemudian ditambah lagi dikasih tirai, barakallahu fikum, terus dikasih halaman yang cukup luas. Iya, kemudian apa? Ditambahkan kuncen di sana. Mirip enggak dengan yang ada di sini? Ya? Kok bisa ya? Barakallahu fikum. Hah? Persis sekali kondisinya itu. Barakallahu fikum. Baik, itu kalau manusia mau belajar sejarah, barakallahu fikum, dia akan merinding. Iya. Barakallahu fikum. Baik, kok persis sekali dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Baik. Itu kalau dia dibaca dengan takhfif tadi ya, ringan bacaannya tanpa tasjid. Dan di sana juga ada yang membaca dengan tasydid, qiraah yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga bacanya yang biasa kita dapatkan dalam Al-Qur'an, qiraahnya Hafiz An-Nasin ya, dengan tasydid. Afara'aitumullata wal 'uzza. Dengan tasydid. Barakallahu fikum. Maka maknanya berbeda. Barakallahu fikum. Maknanya adalah rajulun salihun yaluttus tawiqa wa yut'imahu lil hujjah. Jadi ada ceritanya juga. Lat ini adalah seorang laki-laki yang saleh, yang baik, dermawan. Dia ini memiliki kebiasaan kalau sudah waktunya musim haji, kan banyak orang yang datang, barakallahu fikum, dia akan mengadon sendiri adonan roti. Jadi enggak nyuruh pembantunya, dia sendiri yang buat roti, barakallahu fikum, nanti apa? Dia bagikan kepada jamaah haji. Dan itu memang tradisi orang sana sampai sekarang masih. Jadi ya, udah musim haji itu yang pernah mengalami, mungkin banyak yang ngajak, ayo sini, Mak, kulma'an. Iya, Pak. Pernah mengalami, Pak. Banyak yang ngajak makan. Begitu juga ketika bulan Ramadan, barakallahu fikum, Anda akan kebingungan, yang ini maksa. Kayaknya maksa sekali, walaupun kita sudah berusaha nolak, tetap dipaksa. Sekali enggak dapat, besoknya mesti dapat. Ini orang harus diajak makan. Orang sana itu luar biasa. Iya. Memang punya karakter apa? Sakak. Dermawan-dermawan orang sana. Barakallahu fikum. Iya. Yang biasa di sana, barakallahu fikum, akan mengetahui bagaimana kedermawanan orang-orang sana yang luar biasa. Itu karakter yang bagus dan barakallahu fikum seharusnya ditiru oleh orang-orang Indonesia, barakallahu fikum. Ya, kalau Indonesia kan mikir-mikir gitu ya, barakallahu fikum. Lebih banyak mikirnya daripada berbuatnya gitu ya. Perhitungan dulu kalau sekian kali sekian berapa sekian gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu kebiasaannya lah. Sehingga dia dikenal, barakallahu fikum, dikenal saat itu ya sebagai orang yang kalau sudah musim haji, dia akan kelihatan luar biasa semangatnya untuk bagi-bagi makanan. Barakallahu fikum. Nah, falamma mata, tatkala beliau ini meninggal, maka barakallahu fikum itu pukulan bagi kaumnya. Mereka merasa kehilangan, merasa sedih, barakallahu fikum. Fabana'u ala qabrihi baitan. Akhirnya mereka pun membangun ya sebuah rumah di atas kuburannya. Ya, dikasih tudung kijing, barakallahu fikum. Iya, bangunan-bangunan yang ya tadi memberikan nuansa bah, mistis dan keramat. Barakallahu fikum. Dan batu yang tadi yang kita sebutkan itu adalah prasasti yang menceritakan tentang si Latta. Gitu ya. Barakallahu. Dan dua-duanya diibadahi dan disembah oleh kaumnya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, batu tadi adalah batu yang dia pakai untuk mengadon roti tadi. Iya. Baik. Sehingga yang namanya asar, peninggalan-peninggalan orang soleh, itu biasa mereka jadikan sesuatu media untuk mengalap bah barokah. Sampai sekarang. Iya. Yang ada pada para wali juga demikian ya. Barakallahu fikum. Dulu pernah mampir di situ ngopi wali pulan, ya sudah jadi keramat tempatnya itu. Padahal cuma mampir sebentar ngopi di situ. Gitu ya. Dulu wali pulan pernah minum di sumur ini. Cuma gara-gara minum saja jadi keramat sumurnya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, apalagi ya tempat dia meninggal, apalagi barakallahu fikum tempat dia tinggal di situ. Barakallahu. Yang sekedar mampir minum saja di tempat keramat, apalagi yang dia lama tinggal di situ, barakallahu fikum. Baik. Itu tentang Lat. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka selain menyembah orang soleh juga menyembah batu. Karena Lat selain maknanya adalah batu dengan qiraah tahfif, dia juga bisa bermakna orang saleh. Barakallahu fikum. Baik. Adapun Uzza. Uzza ini lebih unik lagi kisahnya. Barakallahu fikum. Uzza di sini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, dia adalah syajaratun tayyib fi wadin Nakhlah baina Makkah wa Taif. Barakallahu fikum. Uzza ini adalah pohon. Ya. Sejarah berarti pohon yang cukup banyak. dan dia letaknya ada di lembah Nakhlah, tepatnya di antara Mekah dan Taif. Uzaini. Uzaini berarti apa? Pohon keramat. Barakallahu fiik. Haulaha bina'un wasata'ir. Di sekitar pohon Uzza tadi ada bangunan-bangunan. Barakallahu fiikum, dan tirai-tirai sebagaimana yang disebutkan tadi. Iya. Yeah. Kita juga bisa sebenarnya mau bikin tempat keramat tadi. Kalau apa tadi? Hah? Kalau perangkat-perangkatnya ada tadi. Iya, tinggal cari pohon yang besar, barakallahu fikum, kalian bangun di situ, kalian kasih tirai, tinggal kasih kuncen, cari kuncen. Tinggal cari-cari dulu, ini pohon ini tempatnya Wali Songo pernah mampir semua di sini. Gini gini gini ya, sudah. Iya, tinggal promo saja ke mana itu travel-travel bis itu, barakallahu fikum, ya. Jangan lupa kong kali kong nanti mampir ke sini bayarnya sekian sekian sekian. Sudah. Bisa kita bikin tempat keramat. Gitu ya. Iya, itu sudah jadi bukan rahasia lagi, barakallahu fikum. Iya, buat bisnis. Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Hampir persis. Iya, rata-rata perangkatnya sama. Gitu ya. Ada bangunan di situ dikasih tirai, wa indah sadana, mesti ada kuncinya. Itu yang bikin ramai. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Wa fiha, kata beliau, syayatin yukallimunan nasa, dan memang di sekitar pohon Uzza itu banyak jin-jin dan setan, ya. Yang mereka inilah mengajak bicara manusia. Jadi seolah manusia ketika sana itu ngomong dengan sesuatu. Iya, terkadang mereka mendapatkan penampakan di situ, bicara dengan mereka. Gitu ya. Barakallahu fikum, memberikan pesan-pesan kepada mereka. Barakallahu fikum. Itu juga perangkat yang penting untuk buat sebuah tempat keramat. Iya. Harus ada koneksi dengan para khodam. Gitu ya. Para jin dan setan. Untuk semakin membuat tempat keramat tadi kekuatan mistisnya luar biasa dan bombastik. Barakallahu fikum, ya. Baik. Itu semakin meyakinkan kalau ada jin-jinnya yang bisa menunjukkan apa? Penampakan. Nah, itu tambah meyakinkan. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Ada pun barakallahu fikum hakikatnya disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i bahwasanya Rasul ketika beliau berhasil menguasai kota Mekah. Ayyib. Barakallahu fikum, beliau mengutus beberapa orang sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang masih tersisa. Khususnya tiga berhala besar ini. Barakallahu fikum. Iya. Ayyib. Sehingga saya barakallahu fikum yang beliau perintahkan untuk menghancurkan berhala Uzza ini adalah sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Iya, Rasul perintahkan kepada Al-Mughirah untuk apa? Kamu tugasnya hancurkan Uzza. Sebagian menghancurkan Latta, sebagian menghancurkan Manat. Nah, ketika itu Al-Mughirah barakallahu fikum datang ke sana, ya yang beliau tahu, iya mitos yang ada Uzza itu ya pohon. Ya sudah, sampai ke sana ditebang oleh beliau, barakallahu fikum, iya. Orang-orang yang masih di sana mungkin semburat, barakallahu fikum, habis rata. Kemudian mendatangi Rasul, barakallahu fikum, Rasul bertanya, gimana? Selesai tugas, misi selesai? Nah, Rasul, rata. Kata Rasul, balik lagi. Duh. Bingung Mughirah. Sudah tebang semua. Balik lagi. Misimu belum selesai. Barok. Benar. Beliau kembali lagi barakallahu fikum. Di situ dari kejauhan beliau melihat ya ada seorang wanita yang berambut panjang terurai dalam keadaan tanpa sehelai pun busana melekat di tubuhnya. Kemudian barakallahu fikum dari kejauhan beliau mendengar ya bahwasanya para kuncen ketika melihat kedatangan Al-Mughirah berteriak, "Ya Uzza, ya Uzza Firra." Baik Uzza lari-lari. Itu ada Mughirah, cepat lari. Baru paham Al-Mughirah. Oh, ini dia Uzza sebenarnya. Ya, langsung dikejar barakallahu fikum dengan kencang, tebas lehernya sama Al-Mughirah. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, selesai dia kembali mengatakan tugas gimana orangnya beres. Naam, Rasulullah. Rasul mengatakan, naam, tilka Uzza. Itulah Uzza yang sebenarnya. Dialah dukunnya, barakallahu fikum, dialah iya, pemain di balik layar. Jadi pohon tadi hanya sekedar media dia saja, barakallahu fikum, ya. Dia yang mengatur semuanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu untuk Uzza, barakallahu fikum. Adapun Manat, barakallahu fikum, Manat ini adalah sakhratun kabiratun. Tayyib. Fi makanin yaqa qariban min jabalil kudaid. Manat ini adalah batu yang besar, letaknya dekat dengan pegunungan Kudaid atau perbukitan Kudaid. Bainal Makkah wal Bani wal Madinah. Yang letaknya di antara Makkah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Dan manat ini adalah berhala milik orang-orang iya, Khuza'ah, Bani Aus dan Khazraj. Jadi milik berhalanya orang-orang Madinah. Kalau Uzza ini berhalanya orang-orang Mekah. Iya. Kalau manat kalau Lat itu berhalanya orang Taif. Barakallahu fikum ya. Kalau Lata itu berhala milik orang-orang Taif. Kalau Uzza berhala milik orang-orang Quraisy. Kalau Manat berhala miliknya orang-orang Madinah. Khazraj, Aus dan barakallahu fikum Khuza'ah. Baik. Ya, dari ketiga berhala ini yang paling tenar adalah Uzza. Ya, yang paling tenar, yang paling hebat menurut mereka adalah Uzza. Karena memang dia diperkuat oleh apa? Dukun di belakangnya. Kalau yang lain kan cuma kuncen-kuncennya saja yang bikin dia tambah wah barakallahu fik. Baik. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Intinya ya, ayat tadi menunjukkan apa? Bahwasanya kaum musyrikin di zaman Rasul menyembah batu dan pohon. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa kita bahas barakallahu fikum, tersisa pada kaidah yang ketiga ini nanti ada kisah. Iya, dan dari kisah itu akan terdapat begitu banyak pelajaran. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.